بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعبدون. هو الذي خلقكم من طين ثم قال أجل وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يفرم الرزق ليوم يصيبه. متفق عليه. أما بعد، Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh masjid Al Muhajirin, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita bisa berjumpa lagi di sini, melanjutkan kajian bulan lalu di mana seseorang untuk mencapai suatu kebaikan ada tahapan, tidak bisa langsung besok jadi baik, ada gagal coba lagi, gagal coba lagi. Ini yang disebut sabar. Bulan lalu kita berbicara tentang qalb. Bulan lalu pula kita bicara tentang membersihkan qalb. Ada yang harus kita latih. Karena sekarang kita berbicara tentang hidayah. Hidayah tidak pernah bisa masuk kepada orang yang hatinya kotor. Maaf. Untuk itu kita lihat hidayah ini ulama membagi. Ada hidayah pertama disebut hidayah insting naluri, atau di bahasa Quran disebut tibghah, diberi tanpa usaha. Kalau di riwayat yang diberi tanpa usaha itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari sini kita sudah lihat pada sekalian, kenapa seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diberi, kenapa Abu Jahal tidak? Itu satu level tadinya. Oh, Umar bin Khattab itu kafah, total tidak sitting, tidak licik sama orangnya. Negatif tapi pol. Kalau Abu Jahal lihat riwayatnya, dia itu oportunis. Ya, jadi seseorang yang total walaupun negatif ada kans dikasih oleh hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang sitting, yang licik itu susah. Sampai detik ini saya punya bukti otentik. Tahajud tiap malam, salat ke masjid, zakat, puasa, haji, pulangnya ditungguin KPK. Kenapa ini? Ustaz loh ini. Ya. Oh, di sini kita lihat hidayah itu mahal, tidak murah. Ya. Ada lagi hidayah insting atau hidayah sibukah itu apa? Bapak Ibu pernah dengar kemarin beberapa bulan lalu ramai di Mesir ada anak 5 tahun hafiz Quran. Ini enggak belajar ini. Bapak bisa rasain sendiri, Ibu bisa rasain, hafiz Quran di sini makan waktu enggak? Ini 5 tahun dikasih, subhanallah. Ya. Ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Matiin dulu coba itu. Mati semua malah. Ya? Itu matiin pas. Udah, nyalain dulu. Udah jelas? Maaf. Nah, disinilah hidayah pertama itu adalah hidayah insting atau sibagah. Ini macam-macam pendidikan di Quran. Ini kalau saya baru tahu bahwa saya dapat, subhanallah, dapat sibagah dari Allah 5 tahun setelah saya pulang haji. Saya haji tahun 2000 ifrad reguler. Teman-teman tanya kenapa enggak plus, teman-teman saya bilang enggak boleh. Haji itu semakin struggle, semakin sulit, semakin cepat hidayahnya. Ikutlah saya cari ifrad tahun 2000, Pak, cari ifrad gampang enggak? Susah. Sama tuh pokoknya nanti kita. Ternyata Rasul diwariskan ifrad. Ikut situ. Doa yang bodoh di depan Ka'bah. Di depan Multazam saya berdoa, ya Allah, aku ini sudah umur 40 tahun. Ingin aku ditempatkan di tempat yang paling kau sukai. Saya enggak tahu tempat yang mana. Yang kedua, saya ingin berhenti maksiat. Dari mana mulainya saya enggak tahu. Karena saya ke sana itu bawa rokok 3 slof, 6 slof ke sana. Rokok sehari 3 bungkus yang rokoknya. Dan saya bawa, na'udzubillah, mudah-mudahan enggak ada orang lain kayak gitu. Saya bawa white wine ke sana. White wine itu bukan buat apa-apa. Pikiran orang bodoh. Untuk berhenti tequila, ini harus turunin dosis pelan-pelan. 40 hari minum seteguk, lama-lama hilang. Pikiran orang bodoh. Bawa, tutup aluminium foil. Kan orang Indonesia kreatif kan ya? Kreatif loh. Lewat sini aja nih. 10 meter satu saya hitung itu apa polisi tidur. Bapak, ibu boleh lihat di mana-mana. Nggak ada polisi tidur cuma di Indonesia loh. Kreatif Indonesia tuh. Kenapa? Banyak setannya soalnya. Nggak dikasih polisi tidur, kencang orang. Ya? Akal-akalannya banyak orang kita tuh. Sampai di Masjidil Haram pun jokinya siapa? Orang siapa tuh? Kreatif, nggak kepikir semua orang Arab dulu bakal jadi duit. Pikir sama Indonesia. Apa yang nggak jadi duit di Indonesia? Bolong jadi duit, tembok jadi duit ya. Tembok ngalangin dikit terus-terus duit. Nah, disinilah saya berdoa orang yang bodoh, ya Allah kan berhenti maksiat, tapi bawa tuh yang gitu tuh. Setelah selesai tawaf, tahajud, mau munajat kepada Allah hari pertama. Sholat subuh, azan. Tahun 2000 masih ada pasar seng ya Pak, Ibu ya? Masih ada pasar seng. Selesai dari situ, makan kebab sama teh tarik. Wah, subhanallah, enak banget itu ya. Udah. Rokok kan enak abis itu Pak ya. Itu rokok saya isep. Apak. Aduh, ini rokok expire. Enggak juga. Ganti yang lain, karena saya bawa 3. Di Samsung, Marlboro, Lucky Strike. Isep apak semua tiga-tiganya rokok saya. Saya pinjam teman saya punya jarum apak, bentuk gudang garam apak semua. Ini kenapa jadi begini? Pulang ke rumah udah kebayang, ke maktab sudah kebayang itu tuh minuman tipis itu. Cekluk, baru nempel udah memuntah saya. Sampai sekarang saya tidak bisa bawa asap rokok sama alkohol. Dosen saya bilang itu disebabkan dari dalam itu. Keinginannya ada, tapi tidak bisa masuk lagi. Nah, itu sebegat Allah. Makanya teman saya banyak yang nanya, gimana caranya berhenti rokok? 3 bungkus sehari Pak dulu saya. Saya bilang, haji ifrad, reguler, minta di, apa? Multazam, insya Allah dikasih. Ya. Permintaan yang tulus, tapi ya permintaan yang tulus. Kemudian saya pikir-pikir lagi, ini kenapa saya jadi ustaz sekarang? Saya kepikiran jadi dirijen tadinya, udah baru lulus sekolah tuh. Ya, ditempatkan di tempat yang paling Allah sukai. Subhanallah, ternyata kalau kita jujur sama hati kita, dikasih sama Allah. Tapi kalau kita sudah cheating, sudah licik, gak akan dapat itu. Ada saudara saya, itu tahajudnya rajin, sholatnya rajin, ya. Tapi kerjanya ngomongin orang melu, gibah. Ini ya berarti sholatnya dia tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, Hidayah itu hidayah panca indera. Ulama membagi panca indera itu bapak, ibu dengan melihat alam itu timbul makrifatullah. Ya. Dengan menggunakan panca indera, terasa segala macam, terlihat, terdengar, subhanallah. Dan yang ketiga adalah hidayah melalui akal. Akal. Misalnya begini. Tadi kan bunyi itu. As-salatu khairum minan naum. Apa artinya? Salat lebih baik daripada tidur. Ini kan disuruh pilih nih. Kita pakai akal. Milih mana nih? Tidur apa salat? Ternyata bapak ibu milih salat. Subhanallah. Kira-kira yang milih tidur sama salat menyekan mana? Hah? Ini mesti kalau Ramadan tanggal 1 sampai mana nih? Sekarang pada kemana nih orang? Itu mahalnya hidayah. Ya. Hidayah itu cuma harap dicatat. Hidayah itu bertingkat-tingkat sesuai dengan manusia. Ingat ya. Jadi kalau orang justifikasi saya ini dapat hidayah, itu biasanya belum dapat hidayah karena yang begitu. Saya dapat Lailatul Qadar, itu pasti enggak dapat Lailatul Qadar itu orang kalau ngomong begitu. Ya. Karena manusia itu tadrij. Hidayah itu auranya positif atau negatif kira-kira? Positif. Kalau ada orang kelihatannya dapat hidayah tapi ngelihat orang negatif terus, ini masalah loh ini orang loh. Dilihatnya jeleknya, melulu kurangnya melulu orang ini. Suuzan, tuh. Ya, makanya di sini disebutkan. Manusia ada tahapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak sama Bapak Ibu ya. Jadi jangan menjeneralisasi manusia. Surat 6 Al-An'am ayat ke-132. Allah berfirman di sini menyatakan tentang level manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walikulli darajatin mimma 'amilun. Wa ma rabbuka bighafilin 'amma ya'malun. Dan masing-masing orang ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Masing-masing manusia ada tingkatannya. Tidak bisa di general. Jadi kalau ada orang bilang harus begini, dia bermasalah dia itu. Belum paham dia. Orang itu kalau sekolah ada PAUD, TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, profesor. Tuh. Gak boleh di general semua. Kita harus lihat bicara sama siapa. Bicara sesuai dengan level kaum kamu. Nah, bicara dengan bahasa yang sama. Ini akan menyebabkan Islam menjadi indah. Tapi ketika Islam overlap, misalnya, tingkat tertinggi nanti keimanan kita habis bab hidayah ini kan ada yang harus dikerjakan. Ini ada setelah lulus ini ada 3 level iman, 3 level takwa. Ini kalau overlap terjadilah seperti yang ada sekarang. Bom bunuh diri. Ya. Kenapa ini? Oh, dia ke sekolah tuh enggak lewat SD dulu, masuk SMA di brainwash jadi begitu. Nah, kita ini yang tahu, mari kita mulai dari tahapan-tahapan ini. Nah, hidayah-hidayah ini, Bapak Ibu, hidayah ini masuknya ke mana? Dari mata, dari kuping, masuk ke qalb, hati. Baca Quran, tidak pakai artinya, masuk ke hati enggak? Salat, tidak mengerti yang diucapkan, masuk ke hati enggak? Allah. Tadi malam dirahsia ada yang minta direkamin dari takbir sampai salam. Padahal bukunya banyak itu di luar. Ya, inilah. Jadi orang kalau mau memperbaiki diri itu ribuan setan nungguin. Bapak Ibu kerasa nggak ketika kita buka Quran mencari artinya segala macam, yang terjadi apa? Ngantuk betul, ya ngantuk ya. Ganti coba. Baca majalah. Seger lagi itu. Kenapa baca majalah enggak ada pahalanya? Tapi baca Quran, mempelajari Quran subhanallah. Nah, sekarang kita lihat. Hidayah itu ternyata diawali dari Quran. Kita kemarin sudah bikin bagan. Saya acaranya di Rasul itu Stairway to Heaven. Sebelumnya ada fitnah di mana-mana. Saya juga masuk sekarang. Ustaz Iko itu masuk, saya masuk ke kelompok Ustaz Syiah itu. Ya Allah, saya bilang. Jadi gini, dalam hidup ini yang cuma sebentar, surat 17 ayat 36 untuk mendapatkan hidayah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Isra 17 ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya. Karena pendengaran kamu, penglihatan, dan hati nurani kamu akan dimintai pertanggungjawab. Nah, saya bilang, ada teman-teman saya yang bilang, itu antum masuk ke daftar Ustaz Syiah. Saya tanya dulu ke orangnya. Antum tahu Syiah apa enggak? Nah, ini dia nih, enggak punya ilmunya nih. Sesatnya di mana, yang tidak sesat seperti apa? Berdasarkan Quran. Quran dulu, baru hadis. Bapak Ibu saya tanya, hadis sahih mutawatir nabrak Quran, mana yang harus menang? Hah? Quran yang harus menang, enggak bisa. Nah, tapi ini ada yang enggak bisa diterima. Ya. Seperti ini, orang kalau meninggal itu masuk ke satu alam yang namanya barzah. Tidak ada tawar-menawar. Tapi dogma di kita ini ada arwah gentayangan, enggak diterima di sana. Ada yang begitu kan? Ada lagi yang 3 hari masih dikeliling sini, 7 hari di pagar situ tuh. 40 hari di tiang listrik sono. Kata siapa itu? Ini dogma yang dari luar. Tapi setelah di Quran apa? Barzakhun, ada dinding barzah. Mati orang siapapun dia, tidak ada terkecuali masuk barzah. Nah, ini dari Quran. Tapi dogma kultural, doktrin kultural itu kuat loh. Ya. Nah, di sinilah kita lihat dan seterusnya. Nah, sekarang hati selalu disebut. Perjalanan yang pendek ini kamu jangan lihat sesuatu yang kamu menjustifikasi sesuatu yang tidak tahu ilmunya, tidak punya ilmunya. Jadi Bapak Ibu kalau menduga saya disebut Syiah karena saya siaran di Rasil, datang ke Rasil baru itu fair. Tapi dengan ilmu, kita udah punya ilmu. Oh, Syiah ini sesatnya di sini. Kita lihat di situ, jangan katanya-katanya. Ya. Udah gitu ada lagi yang karena Ustaz juga sorbannya hitam. Coba, kan gak ada ilmu sama sekali. Gimana Pak? Sorbannya hitam Syiah gitu. Wah, ribet kalau begini urusannya. Saya pakai pink aja besok langsung bisa kan ya. Nah, di sini enggak ada ilmunya tapi bikin satu keputusan. Ini penghalang hidayah, ya. Nah, sekarang hidayah ini kenapa saya bilang harus pakai Quran? Tidak ada surga tanpa Quran, sudah kita buktikan kemarin. Orang pakai Qurannya sesuai dengan syar'i, dia akan kenal Allah. Kalau sudah kenal Allah, dia akan kenal kepada dirinya, kemudian kalbunya bersih. Kemudian dia akan bisa masuk hidayah, baru bisa menjadi orang iman dan takwa level yang pertama dulu. Setelah itu baru ada apa? Ujian untuk naik tingkat. Ya. Nah, ini kan satu perjalanan hidup. Al-haya kasafar, hidup ini perjalanan. Nah, surat 17 Al-Baqarah kembali yang tadi. Tapi ayat ke-15. Ini Allah memberikan pilihan kepada kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man ihtada fa innama yahtadi linnafs wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa la tazir wazirah wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'ats rasula. Barang siapa yang memilih petunjuk Allah dalam kurung Al-Quran, berarti dia memilih keselamatan untuk dirinya. Barang siapa yang tidak, berarti dia memiliki kerugian untuk dirinya sendiri. Seseorang tidak bisa menanggung dosa orang lain, dan Allah tidak akan mengazab sebelum mengirimkan Rasul. Nah, ini aturan lainnya sudah jelas. Mau pakai Quran, pilih keselamatan. Kemudian, tidak pakai Quran, itu pilihan. Tapi ingat, di ayat lain ada disebutkan. Di surat Fusilat, surat 41. Ayat 41 juga. Allah berfirman di situ. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru bizikr lamma ja'ahum fa innahu lakitabun azim. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran, ketika Al-Quran itu datang kepada mereka, mereka itu pasti akan celaka. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. Subhanallah. Udah ada garansi pasti celaka. Kalau di sini kelihatannya selamat, di sana celakanya lebih repot. Ya, ibu bapak sekalian, ternyata mengikuti Quran dan Sunnah itu kebanyakan berlawanan sama keinginan kita loh. Ya, itulah dari hitam ke putih ada abu-abu. Nah, abu-abu ini kalau enggak kuat-kuatnya menerjang, enggak nyampe ke putih, balik lagi dia ke abu-abu. Ya, di sinilah satu usaha. Jadi ada yang harus diusahakan. Nah, Quran ini ketika tidak menjadi pelajaran. Kalau pelajaran harus masuk ke sini enggak? Masuk tempatnya hidayah di darah. Kalau di kalb. Makanya ada ayat menyebutkan orang yang berpaling dari pelajaran Al-Quran. Pelajaran ya. Pelajaran itu memahami di dalam. Coba lihat surat Az-Zukhruf, surat 43. Ayat ke-36 dan 37. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin. Fa innahu liyasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih atau Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Dan sungguh mereka setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Bapak ibu sekalian, saya mau tanya dulu, kalau godaan setan itu vulgar atau lembut? Nah, coba deh, bapak ibu lagi nonton TV terus ada azan, acaranya lagi seru, gimana tuh setan bisikinnya? Tinju belum KO, tuh hari Minggu nih, besok nih, ada tinju kan? Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pilih mana tuh? Dulu main bola tuh begitu, ya, Isa. Ini jamaah kenapa sedikit, ternyata ada final bola siapa gitu. Kalah loh sholat isya sama main bola. Itu bapak ibu kalau you nonton datang begitu panggilan Allah, kita sedang menikmati satu syahwat. Itu setan itu bukan, jangan didengar, jangan sholat, bukan begitu. Gimana bu? Tunggu iklan bu, bentar lagi. Nah pelan ditungguin iklan lama banget ya. Nah inilah setan itu halus. Di sini disebutkan bahwa orang yang berpaling, aku sediakan korin. Itu di teks Arabnya disebut, setannya namanya korin itu. Orang gak pakai Quran, dia jalan korinnya tuh. Tapi kalau tiap hari dia suplemen Quran, dia gak bisa jalan. Ini udah rumus ini. Makanya yang PR baca Quran, masih ingat gak bapak ibu dulu? Baca Qurannya kapan? Sebelum salat, jadi sebelum ke masjid tadi. Setelah witir. Kenapa harus prime time? Saya punya data, orang yang baca Qur'annya kalau sempat, itu hidayahnya kalau sempat tuh semuanya. Ini nyedotnya Qur'an, enggak. Kenapa? Ditaruhnya di tempat kalau sempat, baru baca. Kalau sempat, baru baca. Enggak akan, itu enggak akan nyedot itu. Saya ngalamin 1 tahun lebih begitu. Ditanya sama teman saya, udah nyedot belum Qur'annya ke antum? Nyedot apanya sih besok? Udah senang belum? Biasa aja lah pokoknya. Enggak senang-senang amat. Begitu bikin prime time baru itu turun itu setan mengganggu itu ada aja ya. Jadi sesuatu akan dapat apabila kita melakukannya dengan istiqamah. Bapak ibu ingat nggak sekolah dulu SD istiqamah nggak itu? Istiqamah masuk jam berapa? Jam 7. baru bisa masuk SMP. SMP istiqomah enggak? Istiqomah baru SMA. SMA istiqomah? Istiqomah baru masuk kuliah. Tuh, enggak bisa kalau sesuatu istiqomah itu. Ya, bikin fondasi. Nah, sekarang Bapak Ibu, hidayah itu mahal apa murah? Nah, ini buktinya nih. Yang ke masjid orang-orang pilihan. Tidak semua ringan. Ini kalau niatnya sama, beda lagi nih. Apa? Yang rumahnya paling jauh dari sini siapa? Saya kayaknya ya. Nah, satu langkah ke masjid, satu dosa kecil gugur. Zaid bin Thabit bilang apa? Innalillah, rumahku di depan masjid. Rugi, dia muter. Nah, ini orang yakin nih. Kita sekarang ini masjid sebelah, jalannya harus muter, dibolongin tembok malahan ya. Nah, di sinilah kita lihat subhanallah, orang dulu tuh yakin, orang sekarang percaya. Ya, percaya sama yakin beda. Nah, sekarang kita upayakan. Salah satu PR kita kemarin untuk memperbaiki qalb dan amal kita adalah apa? Aqulu qawlan sadida. Berkatalah kamu yang benar. Berarti enggak boleh apa? Enggak boleh bohong berapa hari, Bapak Ibu? Udah lulus belum? Ini kayak sepele loh, 3 hari enggak ngebohong. Ya Allah, ternyata ada di Quran. Orang yang tidak bohong, yuslih lakum a'malakum, aku akan memperbaiki amal-amal kamu. Tuh. Ke masjid jadi ringan, tahajud ringan, buka Quran ringan. Siapa, di mana tokohnya ringan itu? Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau yang belum lulus, coba lagi enggak bohong 3 hari mulai besok tuh. Mulai hari ini. Surah 33 ayat 70-71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'i illahi wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Ini jangan dianggap sepele, ini bohong ini. Bohong ini menggetarkan hati. Hati yang sering dibikin gemeter. Terutama juga orang yang melakukan sesuatu yang bukan haknya, ini bergetar. Wow. Itu dia proses menurunkan level dia. Orang tadinya kelas 6 SD jadi kelas 5 gitu. Kenapa itu? Sudah tahu ini bukan hak dia, tapi dia sikat juga. Ya. Makanya awali selalu satu perbuatan dengan bismillah. Enggak bisa orang mau korupsi bismillah nanda tangan tuh udah tahu mau maling nih bismillah gitu. Enggak bisa tuh. Ya, kan saya bilang maling enggak ada yang pakai bismillah buka tongkel jendela ada enggak? Enggak bisa dipakai jelek itu. Nah, subhanallah, ternyata ulul albab mengingat Allah sambil berdiri, duduk dan berbaring luar biasa itu. Enggak bisa jadi jahat orang itu. Energi positifnya masuk, hatinya jadi bersih, ditambah lagi tidak bohong. Baru masuk hidayah. Nah, hidayah ini tadi kan sudah kita sebut mahal. Ternyata ada asbab. Satu asbab hidayah yang diminta oleh orang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul paling disayang oleh Allah. Tapi ternyata beberapa doanya ada yang tidak dikabul. Ada jumhur ulama menyebabkan satu asbab wudu dari beliau ketika berdoa meminta pamannya Abu Talib untuk mendapatkan hidayah. Sebutkan la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah. Udah tua nih, udah mau mati. Tidak bisa sebutkan. Tiap malam nangis Rasulullah dalam sholat tahajudnya minta supaya pamannya diberi hidayah. Coba Rasul yang tahajudnya itu kira-kira kalau pakai jam itu 4 jam loh. Yang diminta siapa? Pamannya masuk Islam. Kalau kita tahajud berapa menit? Yang diminta apa coba? Tuh. Ya. Padahal di ilmu tafsir, Bu ya. Bapak, kalau ada kata-kata wa, nah, ini anak sekolah nih. As-salatu waz-zakat. Salat, dirikan salat, tunaikan zakat. Yang di depan itu kuantitinya lebih banyak daripada yang belakang. Salat sehari berapa kali? Zakat. Bulan sekali ya. Tuh. Ada lagi. Fasholli li rabbika wanhar. Dan salat karena Allah dan dirikan berkurban. Salat 5 kali, kurban. Tuh. Enggak pernah kita ketemu zakat duluan baru salat tuh enggak ada di Quran. Ada juga di Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Menyembah itu lebih banyak daripada minta tolong. Kita banyakkan mana menyembah meminta tolong? Nah, ini masalahnya kau harus lihat jadinya kita. Padahal Allah sudah bilang apa? Kul in tufu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Kamu simpan di dalam hati kamu, kamu utarakan, aku tahu. Tuh. Kalau yang berpikir, ngapain gue baca doa 100 kali kalau begini caranya nih. Orang belum ngomong udah tahu Allah. Nah, krisis makrifatullah ini banyak. Coba ibu bapak boleh lihat di satu-satunya negara yang kurbannya pakai nama itu cuma di sini loh. Cari negara lain, ada gak? Sapi dipilok, diikutin. Takut ketuker katanya. Ada yang namanya Lenny. N-nya harusnya 2 pakai Y. Pakai L-A-N-I doang. Marah dia. Enggak sampai nanti katanya. Tuh. Padahal bapak ibu di Islam. Ibu sakit, bapak sakit, gak enak badan. Titipin di kurban, keluar. Di luar, sampai di pintu aja. Dibawa kabur sama tuh orang. Pahala kita tidak pernah berubah. Krisis mengenal Allahnya. Coba. Asbab hidayah ini. Coba. Bapak ibu flashback ingat beberapa tahun lalu. Tahajud pertama kali. Kenapa tuh? Gara-gara apa? Hah? Gara-gara apa? Itu gak dulu tahajud. Gara-gara dapat duit atau kehilangan duit? Tuh, pasti yang gak enak kan ya? Oh, asbab hidayah itu ternyata banyak orang tidak tahu cara Allah menolong. Maaf, ada 2 keluarga yang ngaji sama saya, dipanggil saya ke rumahnya. Sudah pertemuan ketiga, mintanya 2 minggu sekali. Kenapa? Kepala rumah tangganya diambil KPK. Langsung bikin pengajian. Saya tanya udah pertemuan ketiga, kira-kira kalau bapak gak diambil bikin pengajian gak, Bu? Kayaknya enggak ya. Nah, oh jadi orang tuh dihantam dulu baru tuh. Ya itu makanya Allah menciptakan, mencontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang paling disayang. Coba. Ibu bapak, saya bilang kalau punya anak ganteng umur 25 tahun mau nikah. Pak, Bu, saya mau nikah, ini jodoh saya. Siapa ini? Janda umur 40 dikasih enggak? Kenapa enggak dikasih? Kenapa enggak dikasih? Udah janda 2 kali nih, Bu, gitu, ha? Innalillahi. Lu enggak ada perempuan lain apa ya gitu. Gitu kan ya? Allah subhanahu wa ta'ala bisa kasih supermodel sama Rasulullah. 17 tahun itu bisa. Dikasih ibroh 40 tahun, janda 2 kali, Rasul suami ketiga kali. Subhanallah. Ya. Lihat orang paling disayang. 7 putra putrinya, 6 diambil di pangkuan Rasul. Coba. Ini paling disayang. Kan anaknya kalau disayang itu kalau menurut kita kan dikasih kebahagiaan gitu ya. Oh, ternyata ya Allah disayang tuh seperti itu. Kemudian apa? Saya tadinya heran. Kenapa orang makin dekat kepada Allah, hartanya makin banyak apa makin berkurang? Berkurang ya. Jadi kalau ada orang berubah jadi ustaz tapi tambah kaya, ini masalah loh berarti loh. Iya, orang saya sendiri ngerasain loh. Mobil 5 biji tinggal 1 sekarang ya. Ya Allah, mengamalkan ayat ini, aduh habis kita. Mengamalkan ayat ini, jaga makanan, udah repot. Jadi saya bilang, ya Allah. Makanya teman-teman saya waktu kumpul, dia pahamannya lain. Yuk, lu jadi ustaz, ngomong di sana sih, ini di TV. Segala. si kere begini loh kenanya tuh. Kerenya kenapa? Rumahnya tadinya rumahnya 2200 meter. Sekarang jadi 200 meter. Tadinya ada kolam renang, carport gede, sekarang boro-boro. Got aja enggak ada ya. Oh, ternyata lihat Rasul ketika nikah 100 ekor unta. Mahar. Meninggal. Warisannya apa? Tikar sama baju perang yang digadaikan di Yahudi. Khadijah, konglomerat perempuan. Waktu meninggal kenapa? Riwayat yang banyak menyebutkan dia kurang gizi. Sakit. Kenapa? Nih, dia mau minum, jangan minuman nih. Ada umat yang mau minum, dikasih. Dianya gak minum itu. Kalau kita gimana Pak? Gua aja belum, lu lagi gitu kan ya? Oh, susah, susah. Ya Allah. Jadi udah sampai situ, kita amalkan satu aja sunnah Rasul apa? Mudahkan urusan saudaramu supaya urusanmu dimudahkan Allah. Ya, pernah dengar Pak? Gitu. Jalan. Rebutan jalan kita kasih orang. Klaksonin dari belakang, blow on amatnya orang tuh, kan ya? Susah di kita, udah gak ada. Lihat di Masjidil Haram kemarin, saya lihat, ya Allah, Islam ini benar, sudah mulai jadi buih sekarang. Ruhnya hilang. Saya kemarin tahun kemarin, baca Al-Quran kepental ketendang orang ya. Kemarin sujud, ini kepala lepas nih. Sama ibu-ibu India yang gede-gede itu. Gak ada maaf gitu, gak lewat aja nendang kepala saya tuh. Ya, ini sudah betul-betul ya, apa namanya, ruh Islam hilang hanya sebagai buih, tidak ada manfaat. Terbukti sekarang, maaf, Indonesia berapa persen Islamnya? Ada yang bilang 90 loh, tapi saya ada data 80. 90% ada yang bilang. Tapi masuk ranking negara terkorup loh. Ini gimana ceritanya? Oh, sekarang banyak orang namanya bagus, sekolahnya bagus, gajinya bagus, ternyata ditungguin sama KPK. Tuh. Ya. Bapak lihat kemarin, ya Allah, itu mobil Ferrari 8 miliar itu mobil satu. Punya berapa? 13. Mana aja itu duitnya, dari mana ya itu ya? Nah, di sinilah kita lihat kebahagiaan itu tidak pernah cukup kalau dicari di luar, tapi kalau dicari di dalam itu di hati. Ini dia hidayah. Nah, makanya sekarang mau dapat hidayah yang sudah ada, kata Allah apa? Ingat, orang yang paling dicintai aja pernah ditolak. Asbabun Nuzul, surat 28 Al-Qasas, ayat ke-56. Di sini Allah SWT berfirman menyatakan bahwa Muhammad saja tidak bisa ngasih hidayah kepada orang. Apalagi kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguh engkau tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Ini dia. Jadi rupanya Rasulullah SAW ada yang tidak tahu tentang pamannya. Buktinya ayat ini. Engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasih. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, dan aku lebih tahu siapa yang mau menerima petunjuk. Ini. Bapak ibu pernah dengar orang Belanda disekolahin di Mekah. Tapi niatnya untuk menghancurkan Islam. Siapa itu? Sunokorgronya. Matinya kafir loh itu loh. Padahal 4 tahun di Mekah itu. Kenapa? Niat. Nah, makanya sekarang niat itu gelap nggak? Ini nggak ketahuan loh niatnya duduk di sini ngapain ya? Ya, niat salat subuh. Makanya orang yang ke masjid, yang memakmurkan masjid, ada kata-kata asa. Mudah-mudahan dia termasuk orang yang mendapat hidayah. Tuh, yang ke masjid aja masih mudah-mudahan, berarti yang nggak ke masjid udah jangan ditanya itu. Yang tahajud sama juga asa, mudah-mudahan. Kalau yang tahajud aja masih mudah-mudahan, kalau yang enggak tahajud udah jangan ngomong lagi jadi. Gitu kan kira-kira logikanya ya. Nah, kita lihat sekarang. Hidayah ini akan ditambah buat siapa yang mau. Nah, Bapak Ibu mau ditambah enggak? Kita pakai logika dulu. Orang kerja dari jam 8 sampai jam 4 sore. terus sama orang yang kerja jam 8 lembur, pulang jam 10 malam. Mana dapatnya lebih banyak? Yang lembur. Nah, makanya disediakan amalan sunnah. Ya. Semua spend time kita, waktu kita bertemu sama Allah ditambah, itu pasti dapat hidayah. Surat 19 ayat 76. Wa yazidullahu nahtadaw huda wal baqiyatu shadiqatu khairu inda rabbika thawaban khairu marabta. Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya. Hidayah ini bisa ditambah kalau kita mau. Ya. Makanya apa? Perbanyak waktu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibu baca Quran, bapak baca Quran, kalau sudah salat sebelum azan subuh, prime time, waktu yang tetap. Bacanya berapa banyak masalahnya ini? Satu halaman, tingkatkan dua halaman. Salat. Ibu bapak salat sehari wajib berapa rakaat? 17. Mau dapat hidayah? Tambah. Rawatib. Rawatib berapa? Tapi istiqomah rawatib yang sekarang doang. 3 hari berturut-turut. Hidayah apa rawatib itu di riwayat Bukhari Muslim cuma ada 10. Tapi di bawah di Tirmizi ada tambahan jadi 12. Ya. Ada lagi yang menjadi 14. Nah, kita bicara yang Bukhari Muslim dulu. Ternyata yang ada di Bukhari Muslim satu qabliyah subuh ya. Dua tuh, dua rakaat. Kemudian qabliyah duhur, ba'diyah duhur, 6. Asar tidak ada. Maghrib, ba'diyah. Isya, ba'diyah. 10. Ini di mutasakalai. Tapi mau lebih, boleh. Kenapa? As-salatu sunnah masna masna. Salat sunat itu kelipatan. Kemudian ada lagi, maaf. Salat yang tidak disebutkan di Sahih Bukhari Muslim yang mafhumnya ada dua rakaat antara azan dan iqamah kalau kamu mau, bukan rawatib itu. Ulama jumhur menyebutkan salat mutlak. Ya, jadi kalau ada yang salat berulang-ulang itu jangan disalahin itu. Ya. Kalau ada yang salat habis selesai ini kita salat. Macam-macam itu bisanya. Ya. Ada yang salat mutlak. Mutlak itu tidak kena waktu haram. Kita ambil yang simpelnya dulu. Yang sahih. Mutawatir. 17 sama 10 berapa? 27. Duha. Duha yang mengerjakan siapa? Rasul tidak mengerjakan duha loh. Ini yang disebut takrir. Takrir itu diamnya Rasul tanpa setuju. Yang ngerjainnya Aisyah. Radhiyallahu anha. Salat untuk dimudahkan rezeki. Rasul ketawa aja. Bertanda setuju. Seperti halnya salat syukur wudu. Tidak harus dikerjakan oleh Rasul. Yang kerjakan siapa? Bila. Seperti itu. Nah, di riwayat Aisyah radhiyallahu anha paling sering itu salat duha berapa? Dua. Kelipatan dua boleh. Ada 4. Ada 6 gak masalah. 8, 10, 12 gak masalah. Tapi ketika 12 salat 12 rakaat akan dapat istana di sana baru masalah ini. Kan salatnya bukan karena istana, harus karena siapa? Ini ada kreativitas ulama-ulama itu, ya, apa namanya? Iming-iming. Kan sekarang juga ada iming-iming ya. Salat dapat mobil ya. Di mana itu ya? Ah, Bengkulu ya. Nah, kreativitas. Ini enggak apa-apa kalau untuk bridge atau kalau untuk jembatan. Tapi harus ada taklim. Kenapa manusia harus sholat ke situ? Karena saya ngejalanin dakwah kayak gini, berdua teman saya dulu pertama kali kenal Islam tahun 97. Ternyata kunci hidayah diantaranya mengajak orang. Tuh. Tapi kita mengajak tidak punya ilmunya. Saya itikaf di satu daerah, di Jawa Barat. masjid di depannya ada tukang becak tuh tahun 97. Itu Jumatan enggak pada salat Jumat loh. Nongkrong aja di situ di becak. Ada muatan. Waduh, begitu saya tanya, "Bang, kenapa enggak salat Jumat tadi?" "Wah, Pak, kita salat Jumat bisa kehilangan goceng," katanya. "Goceng itu berapa?" "5.000. Dulu 5.000 ngangkut barang-barang kasar dulu." "Oh, begitu. Saya berbumbu sama teman saya karena saya dulu pengusaha. Pengusaha rentan sama nyogok enggak?" "Hah? Enggak bisa dapat tender kalau enggak nyogok. Zaman dulu itu. Cuman sekarang lebih repot. Kenapa enggak bisa ujungnya doang yang disogok, bawahannya ikut semua. Lalu jadi bangkrut kita. Ya, makanya jalan kehujanan sekali langsung bolong-bolong enggak tuh?" "Ah, itulah." Saya bilang, "Oke, gini aja. Ini ada berapa orang?" "35 tuh tukang becak. Ini tahun 97 nih. Berdua teman saya, kita kasih aja duit 5.000 coba ya. Nanti yang bisa mau sholat asar, dikasih 5.000. Pemimpinnya kasih nama, jadwal. Maghrib 5.000, isya 5.000, tapi dikasih bayan, dikasih keterangan. Kenapa kita harus sholat, ada sama teman saya. Terus subuh semua. Tahu gak Pak, itu semuanya sholat loh, kalau dikasih 5.000. Diajakin temannya malah yang tadinya gak sholat. Tapi kira-kira duit habis gak seminggu tuh?" "Ah, habis duit kita. Begitu habis, sudah bayan tiap habis sholat. Begitu selesai, baru kita ngomong. Sekarang yang mau sholat terus silakan, yang enggak juga gak apa-apa. Uang saya habis." Ternyata dari 35, 23 orang terus sholat. Nah, kalau gini boleh. Tapi kalau tiap sholat disediain mobil memotor di depan, waduh, itu kalau enggak, itu gede banget soalnya, ya. Enggak sesuai dengan kemampuan orang-orang yang datang. Tapi kalau sesuai dengan kemampuannya, insya Allah enggak begitu masalah. Asal dikasih bayar, dikasih keterangan. Nah, disinilah, jadi hidayah itu bisa ditambah dengan seperti itu, tapi niatnya ingat. 12 rakaat kalaupun dikerjakan, jangan punya pikiran dapat istana di sana dulu deh. Kan inna salati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillah, tuh sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk 27 tambah 2 berapa? 29. Ditambah lagi tahajud. Tahajud yang paling sering Rasulullah berapa? 2 kali 4 ditambah 3 witir. 11, 29 ditambah 11 jadi Bapak ditambah 5 kali tahiyatul masjid. 10, 50 rakaat Pak. Ibu boleh 50, boleh 40. Bisa enggak 3 hari berturut-turut Pak? Coba nanti rasain deh. Senin minggu lulus, Senin lulus, Selasa kepleset nih, satu. Kalau udah kepleset, rebohnya dari satu lagi tuh. Nah, itu semua ditingkatkan. Baca Qur'annya jadi 2 lembar, sholatnya jadi 450 rakaat. Kemudian sodakohnya biasanya ngasih berapa, Pak? 2 kali lipat sekarang. Kalau biasa ngasih 1.000, kasih 2.000. Biasa 5.000, 10.000. Coba kalau nggak take off, jangan tanya nih. Saya pikir tadinya, oh ternyata semakin banyak kita, fi sabilillah, semakin cepat Allah mengangkat kita. Ya, subhanallah, nanti cinta Quran dapat. Dikasih senang cinta Quran nih. Kemudian cinta sholatnya dapat. Tapi ingat, sholatnya itu yang Al-Fatihahnya diterjemah, ya. Kemudian apa? Paling tidak Rabbi firli warhamni wajibuni wasfani wazukni wadini wa'afini wa'afwani, itu diterjemah masuk ke sini. Nah, orang seperti ini baca Qurannya 2 lembar diterjemah, sedekahnya ditingkatkan. Ini yang disebutkan hidayah ditambah oleh Allah buat siapa yang mau. Tapi satu yang harus diingat. Ibda nyaksi. Mulai dari diri kamu. Jangan resah sama orang dulu nih. Orang macam-macam nih sekarang banyak. Kita belum beres sudah ngeberesin orang. Repot ya. Nah inilah jadi hidup ini pilihan. Mau meningkat makanya untuk orang yang udah 40 tahun ke atas disediakan fasilitas. Dibangunkan. Ya tadi malam Bapak Ibu dibangunin gak yang udah 40 ke atas? Bangunin. Kemana? Kamar mandi. Kira-kira seminggu kemarin banyakkan tahajud, banyakkan tidur lagi. Kalau banyakkan tahajud udah enggak usah disebutin. Tapi kalau banyakkan tidur, jangan-jangan enggak pakai sunah Rasul. Ya, sunah Rasul itu apa? Begitu Bapak Ibu bangun, sapu muka. Tuh lihat di riwayatnya. Bilang apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Aktivitas mulai kaki kanan turun. Ingat enggak tadi malam turun dari ranjang kaki mana dulu? Lupa gitu ya. Nah, karena jalan sampai depan kamar mandi berhenti. Doanya apa? Allahumma inni a'udzubika min al-khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan setan laki-laki dan setan perempuan. Maksudnya kaki mana dulu? Ah, kalau pakai gaya ini, banyak wudunya. 99% wudu dia. Tapi kalau bangun tidur begini, udah gak tahu jalan, udah pegangan kemana-mana. Kamar mandi, kanan dulu. Itu banyak tidurnya kalau gitu. Tinggal dipilih jadi ya. Keluar dari kamar mandi apa doanya? Kuflonaka. Aku mohon ampun kepada engkau. Gak boleh ngomong Allah di kamar mandi. Keluar, ini banyak sebelasnya kalau begini. Kaki mana dulu? Kaki kanan, pasang sajadah, perang. Sebelas, dua, banyak mengambil sebelasnya kalau begini. Tapi kalau gak tahu keluar kemana, kaki mana dulu, doanya gak ada, itu. Kalaupun wudu, itu dua itu. Dua juga kafirun makulhu tidur lagi. Tuh. Ini pilihan kan? Ya, semakin banyak mengadopsi sunnah Rasul, semakin kita aman. Ya, makanya disebutkan orang yang mengikuti sunnah Rasul itu nomor satu dia dapat rahmat. Rahmat itu 11-12 hidayah. Orang kalau dapat rahmat, mukanya adem nggak? Adem. Orang yang dapat hidayah adem nggak? Adem. Jadi kalau ada orang dapat hidayah tapi gahar deketin nggak enak, itu masalah hidayahnya itu. Ya, hidayah itu seperti itu. Jadi ingat bahwa hidayah itu akan ditambah bagi siapa yang mau. Ya, ini saya bisa sampaikan. Nanti Bapak Ibu selamat menjalankan 50 rakaat, 40 rakaat. Baca Quran 2 lembar. Infak sedekah tingkatkan. Kalau sudah berhasil, lihat. Inner beauty keluar tuh. Muka jadi terang sendiri. Ya, gak usah pakai obat anti-aging. Gosok-gosok, gak usah. Nanti keluar sendiri semuanya. Jadi al-mahbub, orang jadi senang sama kita. Kenapa ini? Oh, kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau dekat sama Allah Subhanahu wa taala, kita senang enggak dekat ini? Harusnya senang. Tapi kalau ada orang kelihatannya dekat sama Allah, dideketin panas. Ah, ini masalah ini. Ya. Jadi orang itu berdampak, energi positif pasti positif hasilnya, tidak mungkin negatif, ya. Dan terakhir harus diingat, di luar kita, anak, istri, tetangga, saudara, teman, ada level, ada makom. Jangan di general dulu. Yang penting apa? Dua target. Target kita ini surat 54 Qamar ayat ketiga ya. Ini target kita nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kattabu wattaba'tu ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqim. Dan mereka mendustakan Muhammad dan mengikuti keinginannya padahal setiap urusan telah ada ketetapannya. Banyak umat Muhammad yang mendustakan Muhammad, tidak ngikutin. Sholatnya enggak ngikutin, zakatnya enggak ngikutin, puasanya enggak, hajinya enggak, gimana mutawif aja. Tuh, harus dilihat dulu, check and recheck. Oh, ada bukunya sekarang, ada sahih, sudah ada, enak. Makanya disebutkan di akhir zaman ini ada orang-orang yang istimewa. Kedua siapa? Orang yang mengikuti sunnah dengan kafah tapi tidak bertemu dengan aku. Tuh, kita harus itu. Ya. Nah, sekarang targetnya setiap urusan telah ada ketentuannya. Dengan dalil ini ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang menyalahkan yang tidak seperti dia. Ini kalau ketika dia memahami secara parsial Quran ini. Tidak dikerjakan Rasul, bid'ah dalilnya ini. Tuh. Prosesnya, coba lihat di surat 5. Al-Ma'idah ayat ke-35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wattaqu ilaihil wasilah. Wajadilu fi sabili la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Dan berjihadlah atau berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Inilah indahnya Islam. Cari jalan, wasilah, perintah cari jalan tanpa disebutkan jalannya apa. Mikir sendiri. Berarti secara global, jalan mendekatkan diri yang tidak keluar dari tauhid. Nah, banyak jalannya. Ya, ada saudara kita yang dari apa? baca Yasin malam Jumat boleh itu. Kata teman saya, enggak boleh bid'ah, pakai ayat yang tadi itu. Tapi kalau pakai ayat ini kita bisa lebih lebar menghadapi perbedaan-perbedaan. Ya, yang penting substansinya sama. Coba kemarin jamaah saya bilang, "Ustaz, saya dibilang bid'ah zikir pakai tasbih. Harusnya pakai ini." Nah, ini yang bilang bid'ah enggak punya apa pemahaman yang menyeluruh. Komprehensif. Zikir itu kan mengingat Allah. Soal jumlahnya, teknisnya silakan, tapi intinya mengingat Allah. 33 pakai tasbih boleh enggak? Boleh. Pakai buku-buku? Boleh. Pakai batu? Boleh kalau enggak pegal sih bawa batu 33 gitu ya. Nah, di sini kan kita lihat substansinya zikrullahnya, jangan dilihat caranya. Sekarang ada lagi kakak saya udah doa gini. Kan buat di keluarga saya pada baru belajar Pak agamanya Pak. 40 tahun lebih, 50 tahun baru belajar alif bahasa. Makanya bahasa Qurannya sesak napas semuanya tuh. Saya bilang enggak apa-apa. Baca terbata-bata itu pahalanya dua kali lipat dari yang lancar. Alhamdulillah gitu kan. Tapi kalau setahun terbata-bata melulu berarti masalah ini gitu kan gitu kan. Oh gitu ya. Iya. Ini ada proses. Lagi yang enggak tanya. Udah tahu teman Teni, keluarga saya baru belajar. Insyaallah minta ini, minta itu, banyak minta ya. Dibilanginnya apa? Teman saya ini galak, terkenal galak tuh di Bandung tuh. Apa salah itu salah, ini salah. Ya Allah, jidat hitam, jenggot panjang, tapi nyebelin orang gitu. Apa dia bilang? Mas, bid'ah. Angkat tangan itu. Angkat tangan itu hanya untuk sholat istisqa. Apa tuh sholat istisqa tuh? Kalau istisqa aja belum tahu kakak saya. Minta hujat, baru ke atas. Selain itu harus ke bawah. Istrinya datang ke atas saja belum tentu terkabul, apalagi ke bawah. Ini terjadi kita. Padahal di Qurannya apa? Uji budak wa tada'i idada'at. Aku kabulkan siapa yang berdoa kepadaku. Falias tajibuli wa yu'minubi. Penuhi dulu perintahku, beriman kepadaku. Bukan tangan. Tuh. Ini diributin. Yang tidak punya tangan gimana? Ah, inilah kita ketika skala prioritasnya tidak jalan. Ada yang zikir di lapangan, diamin dulu. Pelan-pelan ngomongnya gimana caranya supaya enggak ke lapangan, supaya sendiri-sendiri. Ini kan zikirnya karena ada zikir itu dialami dengan majelis zikir, ada yang memahami. La ilaha illallah dipimpin, ada. Ada yang memahami, zikir itu mengingat Allah. Ini majelis zikir, kita lagi mengingat Allah. Rame-rame. Pemahaman orang macam-macam. Ya, makanya ada jalan yang tadi. Nah itu mungkin saya dapat sampaikan. Jadi Bapak Ibu dapat PR apa? Salat 50 rakaat 3 hari berturut-turut. Salat 40 rakaat 3 hari berturut-turut. Baca Qurannya tambahin selembar. Zakat infak sedekah lipat gandakan. Ya. Ini jadi kan ada peningkatan ya. Enggak bisa kita sekarang kalau tidak pakai apa? Tidak pakai sunnah. Coba Bapak Ibu salatnya tahun 2000 sama 2014 banyakkan mana sekarang volumenya? Hah? Banyakkan mana? Banyakkan sekarang. Kenapa? Bukan tua, makin banyak masalah kan ya. Ketemu ini, ketemu tadinya enggak punya besan sekarang. Tadinya enggak punya istri, tadinya enggak punya suami. Masalah nambah loh itu. Masalahnya yang katanya begini. Kalau sholatnya nambah, Ibu, Bapak zakat tahun 2000 berapa? Berapa persen? 2,5%. Sekarang berapa? 2,5 juga. Jadi kalian harus sesuai. Ya, harus lebih nambah, harus lebih nambah. Ya, ada pertanyaan? Dua pertanyaan, Pak Kedekor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena pergi ada pergeseran dengan Allah, kalau orang Allah itu ajar, sehingga mereka itu neraka di sana. Sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, neraka dibeli sekarang Pak ya. Sebetulnya bukan neraka dibeli, dianya kalah sama setan Pak. Ya, dia kalah sama setan. Kenapa? Bapak kondisi sekarang sama 20 tahun lalu, setannya lain loh yang menggoda ini. Ya. Di sini saya yakin jamaah yang ada di sini setan nyolong sendal udah enggak ada nih. Ya. Kepikir enggak pulang menukerin sendal itu? Enggak ada. Ya. Nah, sekarang gimana? Oh, ternyata ada yang lupa, ada perintah dari Allah supaya kamu terbebas dari khawatir dan sedih. Pak, kalau orang korupsi itu membeli neraka. Ya. Coba yang istrinya satu jadi berapa? 5 innalillahi ya. Ya. Tadinya pakai motor, enggak punya mobil jadi 7-8 mobilnya coba. Ya. Ini kelihatan. Bapak betul tadi, orang mendekatkan diri kepada Allah itu ada hadisnya, disebutkan apa mafhumnya? Yang pertama kata Rasul apa? Duniawinya berkurang, bukan jauh, berkurang keinginannya. Coba Bapak yang tahajud tiap malam. Kepikir enggak keinginannya sama belum tahajud dulu? Buatan mana coba keinginannya itu? Kenapa? Karena kalau orang tahajud, sholat memperbanyak, itu nanti ininya kolobnya bertambah. Disinilah data adanya nafsu mutmainah yang dipanggil Allah cuma satu loh. Di sini mutmainah, di sini ada 3. Amarah, lawamah, mulhimah. 1 lawan 3 menang mana? Nah, makanya pada kalah orang kalau tidak upgrade. Bapak ibu punya handphone enggak di-upgrade gimana? Nomor 1 lemot. Habis lemot terus ngeheng. Habis ngeheng bleng hilang semua tuh ya. Nah, sekarang kita lihat ini kenapa orang dari kecil dikasih nama, lahir aja dikasih nama Asmaul Husna sama orang tuanya. Berarti soleh itu orang tuanya. Daripada saya dikasih nama Yuke Sumeru udah pasti enggak soleh yang kasih nama saya itu. Ya. Ternyata benar bapak saya namanya Jenny Sumeru, hancur lagi itu malahan tuh. Ya. Kakek Johan, oh sama hancur lagi, tambah jauh ya. Tapi ternyata sekarang ada. Nah ini Pak, canggihnya setan 2014, hati-hati. Setan yang ditulis di Quran itu setan tahun berapa tuh? Tahun 600, masih cemen-cemen itu. Sekarang setan masuk ke mana? WhatsApp, BBM, Facebook, Twitter, apps. Waduh, innalillah. Udah kemana-mana setannya. Jadi orang yang bisa taat sekarang pahalanya lebih gede daripada orang dulu. Setannya beda. Nah, sekarang saya bilang upgrade tadi. Surah 7, ayat ke-35. Orang akan dibebaskan dari perasaan khawatir sesuatu yang belum datang dan sedih sesuatu yang belum yang sudah lewat. Ada enggak orang bete gara-gara masa lalu? Ada ya? Ada orang sedih gara-gara, aduh gimana nanti? Nah, ini akan hilang katanya. Ya bani Adama, imma ya'turiyannakum rasulun minkum yaqussuna min ayatina, famanittaqa fa'aslaha. Fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Surah 7 ayat 35. Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayat-Ku kepadamu, maka barang siapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka. Dan mereka tidak bersedih hati dan khawatir. Sedih dan khawatir akan dicabut dengan syarat 2. Takwa aja gak bisa. Harus ada aslah perbaikan. Perbaikan apa? Yang baru tadi bilang. Tadinya salatnya 17 jadi 40. Tadinya gak ngerti di sini. Satu lagi. Hindari salat surat-surat yang sudah reguler. Bapak ibu surat, kalau salat sendiri suratnya apa biasanya? Ya, kalau salat sendiri di rumah ibu, subuh al-ikhlas, duhur al-ikhlas, asar al-ikhlas, ini masalah ini. Ya. Simpen dulu itu salat, surat itu simpen, ambil surat yang jarang dipakai tapi sudah hafal. Misalnya, idza zulzilatil ardu zilzalaha atau al-qari'ah, itu jarang dipakai tuh. Yang favorit kan saya tahu, kulhu inna afayna wal asri kafirun, biar cepat aja tuh. Ya. Sekarang coba nikmati salat itu, bukan menggugurkan kewajiban. Kalau udah reguler nanti ruhnya hilang. Jadi apa? Bukan rindu sholat itu, tapi gue udah sholat selamat, menggugurkan kewajiban. Nah itu yang terjadi sekarang ya. Orang begini lahirlah namanya pakai nama Allah, pendidikannya mudanya di pesantren, ambil S1, S2 sampai di Mesir dengan basic usuluddin, jadi anggota dewan. Gajinya 50 juta, cukup enggak, Pak? Kurang ya? Bu, 50 juta cukup enggak? Cukup. Cukup banget tuh sekarang, Ibu. 2-3 bulan kurang loh itu. Ya? Karena update katanya itu di dalam gitu. Ya? Bapak ingat ya, Ibu ingat enggak pertama kali mau punya rumah? Aduh, kayaknya kita punya rumah ukuran segini-segini. Pertama kali punya mobil, udah deh merek ini aja. Coba sekarang. Berkembang gak? Mobil satu pengen dua. Rumah ada rumah istirahat, invest ya. Mobil tadinya mobil operasional, sekarang ada mobil weekend. Innalillahi itu. Ya, ada mobil ini keluarga. Aduh, itu. Makanya tadi gaji 50 juta. Orang dengan background yang bagus, gaji yang bagus, ternyata berani markup barang langka. Apa itu? Quran. Kan saya bilang, Bapak berani gak markup Quran? Kira-kira berani gak, Pak? Tuh, berani gak, Pak? Bu, berani gak? Kenapa gak berani? Belum ada ini, tendernya belum dapat. Bapak, Ibu, kalau udah dapat tendernya, coba. Tolong adakan Quran di sini 10 juta lembar. Katanya dua harus datang. Kaliin 1000, 10M itu. Kita makanya untung nih dapat sesuatu yang pas-pasan. Pas mau, pas ada, kan enak tuh. Ya, jadi kalau kita dikasih pas-pasan, itu sebetulnya sayang Allah kepada kita. Coba, Ali bin Abi Thalib doanya apa? Ketika dia minta nih, kalau pakai bahasa kita misalnya, ya Allah berilah aku putih, ya Allah. Dikasihnya hitam. Dia apa? Alhamdulillah, ternyata pilihanku salah. Tuh, kalau kita bagaimana tuh? Wah, kayaknya udah aneh gue sholat. Begitu ya? Ya Allah, memanage bahwa Allah itu pasti Rabbukum a'lamu bikum. Ada berapa tuh di Quran? Tuhan kamu lebih tahu kepada kamu daripada kamu. Udah kita minta begini, minta ya Allah berilah aku rezeki yang banyak. Udah ketahuan, Pak, mobil bapak, modal bapak ini dikasih rezeki banyak, bakal ngapain udah ketahuan. Makanya dikasih pas-pasan terus. Nah, jadi tahajud terus. Bagus. Ya, kemudian yang kedua tadi apa, Pak? Itu ya. Jadi yang membeli neraka itu sebetulnya bukan membeli. Dia dihantar setan yang lebih gede. Tapi dia stay dengan level yang ada. Jadi makanya kita upgrade terus. Setan itu akan naik terus. Ingat. Walakot adalah minkum. Jibilan. Tuh. Dan sesungguhnya setan bisa menyesatkan sebagian besar manusia. Sedikit yang gak bisa. Coba tuh. Makanya tafsir Al-Marwah bilang apa? Jin, setan dari jenis jin itu lebih pintar dari manusia. Tuh. Tambah lagi di tafsir kontemporer. Kalau Einstein IQ-nya 160, jin paling bloon itu 170. Kalah melulu bawaannya kita ya. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Oh, kita lebih banyak pakai... Menurut saya, dibilangin aja pakai Quran, kamu pasti gak pakai Quran, kamu celaka. Ya, ini yang dipakai, Bapak, Ibu mau selamat, tanya ke sini. Ini jawabannya sama loh, untuk orang beriman seperti kita. Ya, tadi sholat 40 rakaat, tahajud deh. Tahajud, bagus apa enggak pakai ini jawabnya? Bagus, paling bagus berapa? 11, gak ada yang ngomong 2, paling bagus tuh gak ada. 11, ya. Tuh. Masalahnya tadi malam tahajudnya berapa rakaat? Tua, nah ini yang bikin kusut nih. Samina wa atona tahu 11, jalan yang 11 itu muka jadi kencang gitu. Ya, Bapak kalau punya uang, penghasilan istri tahu tidak atau istri tidak tahu. Pakai ini jawabnya, dikasihin semua apa sebagian? Bukan ke ibu, nanyanya ke sini saya. Kalau pakai ini, ngomongnya saya yakin Bapak harusnya semua dikasih. Tapi karena istrinya bermasalah, baru pakai ini. Kayaknya gak pantas, bini gue dikasih semua itu. Nah, makanya sekarang istri salehah, jawabnya pakai ini. Kalau dimarahin suami, harusnya diem apa memotong omongan suami? Diem. Banyakan motongnya, banyakan diemnya. Banyakan motongnya, makanya gak dikasih. Ya. Nah, disinilah kita lihat, oh kalau kita ikut hati yang disebut sami'ina wa atha'na, di Quran, itu mereka. Coba Ali bin Abi Thalib bisa begini. Udah didudukin musuhnya mau dibunuh. Sahadat kamu sebaiknya aku bunuh. Iludain, jepret. Apa? Nggak jadi dibunuh. Yang lain sahabat yang tidak semakom sama dia. Kenapa gak dimatiin sekalian? Pertama aku karena Allah. Kedua karena diludahin. Kalau kita gimana tuh? Syahadat, gak mau diludahin. Dibejek sekalian sama kita kan? Itu orang-orang yang masuk surga bisa memanage hatinya seperti itu. Siapa? Umar bin Khattab. Takut sama yaumul hisab. Ada yang kelaparan diangkat sendiri itu. Gantung. Engkau ini almarhuminin. Masa yang angkat gituan? Kamu gak tahu. Aku paling repot ditanyanya. Tuh, kalau pemimpin di kita merasa begitu. Ada yang gak enak duluan. Enak belakangan. Dia tidak pernah makan sebelum satu Madinah makan. Makannya minyak terus. Sampai badannya kurus. Semuanya sudah makan gandum, baru saya makan gandum. Sekarang, ya Allah, pemimpin gimana sekarang? Yang kelaparan banyak, ini Porsche-nya ada 3, Jaguar-nya ada berapa tuh? Ferrari-nya ada berapa ya? Pak, satu lagi ingat loh, Bapak punya tanah, punya rumah, hati-hati. Kalau tidak manfaat, itu adalah dikalungin. Gimana caranya, gak tahu tuh. Ada sepupu saya beli tanah 8 hektar ditagerin. Belinya di Kalimantan. Saya bilang ke beliau, antum nih udah pernah lihat tanahnya belum? Injak enggak, menikmati enggak, ditanya iya di sana. Nah jadi kalau punya tanah sekarang, invest, manfaatkan buat orang sekitar. Ya, ya, satu lagi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf, Bapak usianya berapa? Pak, di Quran mulai 40 itu dibangunin orang. Ternyata makin tua, makin senior, ibu saya nih, 80 tahun, dia telepon saya. Assalamualaikum, yuk aku kok gak bisa tidur sekarang tuh. Kalau Bapak malah pulas nih masalah kayaknya nih Pak. Terbalik Pak, ya. Suara 40, Bapak kerasa enggak? Makin senior makin enggak bisa tidur ya? Mungkin, nah Bapak sekarang harus apa? Harus banyak sibuk zikir nih. Kalau Bapak makin senior, makin tidur mulu, itu bahaya itu Pak. Ya. Soalnya teman-teman yang lain coba tanya Pak, semakin senior kita semakin melek loh ya. Semakin enggak bisa tidur. Karena di Quran ada batasnya 40 menurut hitungan Qomariyah. Kalau Syamsiah 39. 39 tahun dibangunin ke kamar mandi tadi yang saya bilang. Bapak ke kamar mandi enggak? Bapak bingung bangun tadi malam ke kamar mandi apa gimana? Enggak. Nah. Sekarang Pak dicoba yang tadi, Pak. Sapu muka, bilang alhamdulillahi rabbil alamin masih hidup. Masalahnya ada yang tidur enggak bangun lagi ada enggak? Ada itu di Qurannya disebut, ada di ayatnya itu. Ada teman saya penyanyi, nangis bombay istrinya, kenapa? Suami saya sehat, tidur, kagak bareng lagi. Kalau medis bilang apa? Serangan jantung lagi tidur. Tapi di Quran ada. Ada yang aku pegang nyawanya, ada yang aku kasih, ada yang enggak tuh. Ya, makanya paling tidak Bapak baca Al-Fatihah tidur nanti malam. Bangun, alhamdulillah, tadi mulai kaki kanan turun dari tempat tidur, masuk ke kamar mandi, doanya tadi apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Enggak apa, aku berlindung kepadamu dari gangguan setan laki-laki dan setan perempuan. Kaki kiri dulu, insya Allah wudu, Pak. Ya. Boleh jadi ngantuk, ngantuk tapi cuma 5 menit melek lagi bangun lagi. Ya, tidur 15 menit bangun lagi. Enggak pulas. Enggak bisa pulas. Betul nggak Pak, nggak bisa pulas? Ya Bu, Bapak banyak zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu nanti insya Allah dirawah sama Allah lah ya. Ibu-ibu ada? Sudah paham semua ya? Jadi nanti kita lihat 1-2 bulan lagi kita lihat yang lulus 40 rakaat, 50 rakaat, 3 hari berturut-turut ya. Kalau saya mengurusi lembaga. Lembaga ya. Tidak disalurkan. Dipakai apa tuh, Pak? Itu uang apa? Kalau infak sedekah masih boleh dibegitukan, Pak. Karena kita lihat apa? Infak sedekah hukumnya apa? Sunnah. Kemudian jumlahnya juga kita bisa atur. Dikasihnya bisa ke siapa aja infak sedekah. Tapi kalau zakat enggak bisa. Zakat itu harus langsung segera disalurkan. Itu ada di At-Taubah ayat 60. Fakir, miskin, amilin, dan seterusnya. Tapi kalau infak sedekah boleh diatur oleh apa pengurusnya. Ya. Gak masalah, asal jangan dipakai aja gitu kan ya. Dipakai pribadi maksudnya. Ya, kalau enggak masalah. Kan ada musyawarah umat, mau dipakai apa nih? Kalau lihat, wah everything lagi oke, yang mau dipakai dulu. Gitu ya, boleh-boleh aja. Ya. Ibu ada pertanyaan? Kayaknya ibu-ibunya udah ngerti semua nih. Sudah ya? Oke deh. Tidak kerasa 6:30 ternyata ya. 1 jam setengah kita bicara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu hidayah buat kita semua. Allahumma nas'aluka al-huda wal tuka wal afafa wal ghina. Ya Allah, anugerahilah kami dengan hidayah-Mu, ketaatan, kehati-hatian dan kekayaan yang hakiki. Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahyilana min amrina rasyada. Ya Allah, rahmati kami semua yang hadir di sini dan berilah jalan keluar dari setiap kesulitan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.